Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kali ini memasuki bab yang baru, bab tentang firman Allah di Quran surat Saba ayat yang ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari dalam hati mereka, maka mereka mengatakan, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Kemudian mereka menjawab, al-haq yang telah difirmankan oleh Rabb adalah al-haq, kebenaran. Wa huwa al-aliyul kabir, dia Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar. Ini ayat disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid kembali mengulang penyebutan ayat tersebut, dan beliau akan mengurai kata demi kata yang terdapat padanya. Qala babun qaulullah ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Qauluhu hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Di dalam ayat tadi dikatakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari dalam hati mereka. Ay zala al-faz'u anha. Maksudnya adalah zala al-faz'u anha, hilang ketakutan darinya. Hilang ketakutan darinya, maksudnya dari dalam hati, karena perasaan takut itu datang dari dalam hati, sama seperti perasaan berharap juga munculnya dari dalam hati. Demikian juga rasa cinta, benci, semuanya datang dari dalam hati. Tawakal juga dari dalam hati. Sehingga Ini semua disebut ibadah qalbiyah, ibadah hati, mencintai, membenci, berharap, takut, tawakal, semuanya termasuk ibadah apa? Hati. Di dalam ayat ini disebutkan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila dihilangkan ketakutan dari dalam hati. Hati mereka, hati siapa yang dimaksud? Nanti akan datang penjelasannya bahwa hati-hati yang dimaksud ini adalah hati-hatinya para malaikat. Ya. Qalahu Ibnu Abbas wa Umar wa Ibnu Abdurrahman As-Sulami wa Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum. Ini adalah tafsiran dari Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, Abu Abdurrahman As-Sulami, Imam Asy-Sya'bi, Al-Hasan, dan selain mereka. Wa qala Ibnu Jarir. Kemudian Imam Ibnu Jarir berkata dalam tafsirnya, qala ba'dhum, sebagian ahli tafsir mengatakan, alladhi fuzzi'a an qulubihim al-malaikatu. Yang dihilangkan ketakutan dari dalam hatinya adalah para malaikat. Adalah para malaikat. Jadi makna ayat ya secara sempurnanya adalah sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati-hati para malaikat. Nah. Qalu wa innama fuzzi'a an qulubihim min ghasyatin tusibuhum inda sima'ihim kalam Allah Ta'ala bil wahyi. Kemudian para ahli tafsir mengatakan sesungguhnya sebab dihilangkannya ketakutan dari dalam hati para malaikat adalah karena sebelumnya mereka ditimpa pingsan. Ditimpa kekagetan, ketakutan yang membuat mereka pingsan. Ingda simaihim kalam Allah. Dan itu terjadi ketika mereka mendengar kalam Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Allah berfirman, menyampaikan kalamnya, didengar oleh para malaikat, membuat para malaikat pingsan. Membuat para malaikat pingsan. Setelah para malaikat pingsan, kemudian disadarkan kembali. Mereka disadarkan dengan dihilangkan rasa takut yang sebelumnya ada dalam hati mereka. Nah, ini menggambarkan tentang keagungan wahyu ya. Keagungan dan kebesaran kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan karena apa-apa, tapi karena kebesaran dan keagungan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ibnu Athiyyah. Berkata Ibnu Athiyyah, fil kalami hadfun yadullu alaihi al-zahir ka'annahu qala walahum syufa'a'un walahum syufa'a'u kama taz'umuna antum. Ibnu Athiyyah juga mengatakan dalam tafsirnya bahwa al-kalam, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yadullu alaihi fil kalami hadfun, dalam kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ada kalimat yang dihapus ya, seperti yang tampak. Maksudnya kalimat yang tidak disebutkan. Ya, kalimat yang tidak disebutkan karena sebelumnya ada kalimat yang mengawali ayat. Jadi hatta idza fuzzi'a ini bukan awal ayat. Awal ayatnya adalah wala tangfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Ya, wala tangfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak akan bermanfaat syafaat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali bagi orang yang mendapatkan izin darinya. Baru setelah itu hatta idza fuzi'a an qulubihim hingga akhir ayat. Nah, ini seolah-olah Allah ingin memberitahukan bahwa walahum syufa'a'u, para malaikat itu tidak memiliki hak kemampuan untuk memberi syafaat. Kama taz'umuna antum, seperti yang kalian kira. ya, seperti yang kalian kira. Nah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bahwa para malaikat itu makhluk biasa, ya, makhluk biasa, mereka tidak punya kemampuan dengan sendirinya memberikan apa? Syafaat. Bahkan ya, ketakutan yang ada dalam hati mereka ketika mendengar kalam Allah yang membuat mereka pingsan itu pun disadarkan kembali, dihilangkan ketakutan itu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu balhum abadatun muslimuna lillahi abadan. Mereka para malaikat itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang berserah diri kepada Allah selama-lamanya. Ya, karena mereka tidak pernah bermaksiat, ya. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni munqaduna. Maksudnya adalah bahwa mereka makhluk yang selalu patuh. Nah, qala hatta idza fuzi'a an qulubihim wal muradu al malaikah. Kemudian Imam Ibnu Athiyah mengatakan hatta idza fuzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari dalam hati mereka, wal muradu al malaikah, yang dimaksud adalah para malaikat. Nah, Ibnu Jarir mengutip pernyataan ahli tafsir bahwa yang dimaksud adalah hati-hati para malaikat. Ibnu Athiyah pun mengatakan hal yang sama, ya. Ala makhtarahu Ibnu Jarir wa ghairuhu. Ini sesuai dengan apa yang telah dinyatakan tadi oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya dari kalangan para ahli tafsir. Nah, qala Ibnu Katsir wa huwa al-haq alladhi la miryata fihi li sihhati al-ahadith fihi wal athar. Kemudian Ibnu Katsir menguatkan tafsiran ini. Kata Ibnu Katsir wa huwa al-haq. Tafsiran ini adalah tafsiran yang benar. Alladhi la miryata fi, yang enggak ada celah lagi di dalamnya dari kesalahan. Li sihhati al-ahadith fihi wal athar, karena sahihnya hadis-hadis di dalamnya, demikian juga athar-athar yang berkenaan dengannya. Jadi kesimpulannya, ya, pertama kita mengetahui bahwa yang dimaksud di dalam ayat tadi, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari dalam hati mereka, maksudnya adalah hati siapa? Para malaikat. Ya. Karena sebelumnya mereka dalam kondisi apa? Pingsan. Itu lantaran mereka mendengar firman Allah. Bukan karena apa-apa, tapi karena keagungan dan kebesaran firman Allah. Satu itu. Kesimpulan yang kedua, ya, para malaikat tidak punya kemampuan dengan sendirinya untuk memberi syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu hanya ada di sisi Allah. Tidak akan Allah berikan kepada siapapun kecuali atas izinnya. Nah, waqala Abu Hayyan, selanjutnya. Berkata Abu Hayyan, tadhaharat al-ahadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna qawlahu hatta idha fuzzi'a an qulubihim innama hiya fil malaikati idha sami'at al-wahya ila Jibril ya'muruhu Allahu bih wa sami'at kajarrin silsilatil hadid ala safwan fatafza'u inda dhalika ta'ziman wa haibatan. Imam Abu Hayyan berkata, Imam Abu Hayyan juga sama, salah seorang imam ahli tafsir. Ya. Ada banyak imam-imam tafsir, Ibnu Athiyah, Ibnu Jarir, Abu Hayyan. Nah, kata Abu Hayyan, tadhaharat al-ahadithu an Rasulillah. Banyak hadis-hadis yang semakin jelas datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa maksud dari firman Allah hatta idza fuzzi'a an qulubihim adalah para malaikat. Idza sami'at al-wahy, yaitu ketika mereka mendengar apa? Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril. Ketika mereka mendengar wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril. Nah, para malaikat ini mendengar wahyu tersebut kajarin silsilatil hadid, seperti rantai besi yang dipukulkan ke atas batu yang terhampar. Ya, rantai besi dipukulkan ke atas batu yang terhampar. Ini yang didengar oleh siapa? Para malaikat, ya, ketika mendengar Allah menyampaikan wahyu kepada Jibril. Nah, fatafza'u inda dzalika, dan ini membuat mereka takut, ya. Ini membuat mereka takut dan membuat mereka kaget. Nah, ta'dhiman wa haibatan, dalam rangka atau karena pengagungan mereka, wa haibatan, dan penghormatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, samalah seperti kita, ya, logikanya ketika kita sedang diam tiba-tiba ada pimpinan kita atau mungkin ustadz kita berbicara tentang sesuatu, perhatian kita akan tertuju secara otomatis terhadapnya, ya kan? Ini bisa saja menimbulkan kekagetan. Nah, para malaikat pun begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalamnya, menyampaikan wahyunya, didengar oleh para malaikat, ini membuat mereka apa? Kaget, ya, membuat mereka kaget, membuat mereka takut hingga pingsan. Bukan karena apa-apa, karena adanya unsur apa? Pengagungan dan penghormatan dari para malaikat. Nah, sekali lagi, kita pun sama, kalau ada atasan kita lagi tenang-tenang, tiba-tiba berbicara, maka perhatian kita langsung tertuju kepadanya. Bukan apa-apa, ya, melainkan karena apa? Karena ada semacam penghormatan terhadapnya. Nah, qala wa bihadzal ma'na min dzikril malaika fi sadril ayah tattasiku hadhil ayat 'alal ula. Kemudian kata Abu Hayyan kembali, wa bihadzal ma'na min dzikril malaika fi sadril ayah tattasiku hadhil ayah 'alal ula. Dengan makna ini bahwa yang dimaksud adalah apa? Para malaikat, ya. Fi sadril ayah, di awal ayat, tattasiku hadhil ayah 'alal ula. Maka ayat ini sangat relevan, sangat apa? Sinkron, sangat nyambung dengan ayat yang sebelumnya, yang ke-22. Ini kan ayat 23. Nah. Wa man lam yash'ur annal malaikata musyarun ilaihim min awwali qawlihi alladzina za'amtum lam tattasillahu hadhil ayah bima qablaha. Adapun bagi orang yang tidak merasa, bagi orang yang tidak merasa bahwa para malaikatlah yang dimaksud di ayat ini, ya, bahwa para malaikatlah yang dimaksud di ayat ini, maka tentu tidak akan mendapatkan hal yang nyambung dengan ayat yang sebelumnya. Artinya ini hanya ingin menguatkan, Abu Hayyan hanya ingin menguatkan bahwa yang dimaksud dengan hati-hati mereka yang dihilangkan ketakutannya itu adalah memang hati-hati siapa? Para malaikat, karena ini sangat cocok sekali dengan ayat yang sebelumnya. Sangat cocok sekali dengan ayat yang sebelumnya. Kalau tidak ditafsirkan sebagai para malaikat, maka tidak akan nyambung dengan ayat yang sebelumnya. Ya, karena tafsir Al-Quran itu kadang seperti itu. Satu sama lainnya saling menerangkan, saling menjelaskan. Karena yang menyampaikannya hanya satu, siapa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama pun menyebutkan bahwa tingkatan tafsir yang paling tinggi, tingkatan tafsir yang paling tinggi adalah tafsir Al-Quran bil-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Bisa di satu surat atau di surat yang berbeda. Ya. Jadi tingkatan tafsir yang paling tinggi adalah tafsir Al-Quran bil-Quran. Dan alhamdulillah di kalangan para ulama ada yang mereka membuat karya isinya tafsir Quran bil Quran, seperti tafsir Adwaul Bayan, seperti tafsir Adwaul Bayan karya Imam Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala. Waalaikumsalam. Karya Imam Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah, ya. Nama kitabnya apa? Tafsir Adwaul Bayan. Adwaul Bayan ini isinya adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, kalau kita menelaah kitab tersebut, maka kita akan semakin mendalami betapa indahnya kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nggak ada yang disebut saling bertolak belakang. Nggak ada yang disebut saling bertolak belakang. Ya, tapi satu sama lain saling mendukung. Nah, ya, ini salah satu contoh tafsir Quran bil Quran, tafsir Adwaul Bayan, sekali lagi karya Imam Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, dari negeri Syinqit, ya. Naam. Baik, kalau bertanya tingkatan yang kedua apa dari kitab tafsir, tingkatan yang kedua adalah tafsir Al-Qur'an bisunnah, ya, tafsir Al-Qur'an dengan sunnah, menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah. Tingkatan pertama tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, kemudian tafsir Qur'an bisunnah, kemudian tafsir Al-Qur'an bikalam as-sahabah dengan perkataan siapa? Para sahabat. Ya, kemudian seterusnya, seterusnya, seterusnya. Qala qauluhu. Qalu madza qala rabbukum? Kemudian di dalam ayat tadi ada kalimat qalu madza qala rabbukum. Para malaikat saling bertanya, ya. Apa yang telah disampaikan oleh Rabb kalian? Jadi ketika mereka mendengar pertama kali membuat mereka kaget sampai pingsan, kemudian mereka sadar kembali, dihilangkan rasa takutnya. Setelah sadar kembali, saling bertanya, apa yang telah disampaikan oleh Rabb kalian tadi? Nah, walam yaqulu, ini perlu diperhatikan. Kalimat ma aqulu madza qala rabbukum. Mereka saling bertanya, para malaikat, apa yang telah diucapkan, disampaikan, dikatakan oleh Rabb kalian? Lam yaqulu madza khalaqa Rabbuna. Mereka para malaikat tidak mengatakan madza khalaqa Rabbuna, apa yang telah diciptakan oleh Rabb kita. Ya, apa yang telah diciptakan oleh Rabb kita. Ini menunjukkan bahwa kalam Allah itu bukan ciptaan Allah. Faham? Kalam Allah itu berarti bukan ciptaan Allah. Ketika mereka mendengar ada suara dan itu kalam Allah, sampai mereka pingsan, ketika mereka sadar, mereka mengerti bahwa ini adalah kalam Allah. Makanya mereka mengatakan apa yang diucapkan oleh Rabb kita. Ya. Kalau seandainya kalam Allah itu makhluk, ya, ciptaan Allah, tentu para malaikat itu ketika sadar akan bertanya, "Madza khalaqa Rabbuna?" Apa tadi yang telah diciptakan oleh Rabb kita, ya. Tapi para malaikat mengatakan apa tadi yang diucapkan, dikatakan oleh Allah Rabb kita. Ini menunjukkan bahwa kalam Allah bukan makhluk. Faham enggak? Ini dalil sangat penting sekali, ya. Dalil sangat penting sekali, sangat kuat sekali untuk membantah orang yang mengatakan bahwa kalam Allah itu makhluk. Ya. Nah, madza khalaqa rabbuna. Jadi para malaikat tidak mengatakan apa yang telah diciptakan oleh Rabb kita, tidak, ya. Walau kana kalamullah makhluqan, kalau seandainya kalam Allah itu makhluk, laqalu madza khalaqa. Tentu ketika sadar para malaikat itu akan bertanya apa tadi yang telah diciptakan oleh Rabb. Intaha min syarh Sunan Ibni Majah. Ini nukilan dari syarah Sunan Ibnu Majah. Nah. Qala wa mithluhu al-hadith madza qala rabbuna ya Jibril wa amthalu hadza fil kitab wa sunnah kathir. Kemudian, ya, ada yang mirip dengan ini yang disebutkan dalam hadis. Disebutkan di situ madza qala rabbuna ya Jibril. Apa? Jadi para malaikat bertanya kepada Jibril, apa yang telah diucapkan oleh Rabb kita wahai Jibril? Ya. Ini menunjukkan bahwa kalam Allah bukan makhluk. Ya. Wa amsal hadza, hadis-hadis yang semisal ini dalam kitab dan sunnah sangat banyak sekali. Nah. Selanjutnya, qauluhu qaulu al-haq. Ya. Ya, pada ngantuk capek kayaknya, ya. Hah? Coba disadarkan. Dihilangkan ketakutannya. Sadarkan. Ah, Masya Allah. Capek kayaknya, ya. Nah, padahal belum makan. Padahal belum makan ini. Maksudnya kalau capek tambah makan semakin nyenyak. Wah, ini masih. Wah. Wah, Wahab. Baik. Qauluhu qalu al-haq. Dalam ayat tadi dikatakan qalu al-haq. Ya, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq. Sehingga apabila dihilangkan rasa takut dalam hati-hati mereka, yakni para malaikat, kemudian ketika sadar mereka saling bertanya, ya, apa yang telah diucapkan oleh Rob kalian tadi? Qalu al-haq. Mereka, para malaikat, saling mengatakan apa? Al-haq. Yang telah diucapkan tadi adalah al-haq. Ay, qala Allah al-haq. Maksudnya, apa yang diucapkan oleh Allah tadi adalah kebenaran. Adalah apa? Kebenaran. Wadzalika li'annahum idza sami'u kalamallah sa'iku. Thumma idza aqamu akhadhu yas'aluna. Fayaquluna madza qala rabbukum fayaquluna qala al-haq. Wadzalika, yang demikian itu adalah karena mereka, ini pengulangan dari apa yang tadi disampaikan. Adalah mereka apabila mendengar kalam Allah, ya, apabila mereka mendengar kalam Allah, maka mereka jatuh pingsan, ya, tersungkur pingsan. Hingga apabila aqamu, mereka dibangunkan kembali, maka mereka saling bertanya, apa yang telah diucapkan oleh Rabb kalian tadi? Fayaquluna, kemudian mereka mengatakan al-haq, ya, kebenaran. Maksudnya, apa yang disampaikan oleh Allah tadi adalah perkara-perkara yang benar. Nah, qauluhu berikutnya, wa huwal aliyul kabir. Dan dialah Allah al-ali al-kabir, yang maha tinggi, ya, dan maha besar. Qala uluwul qadri wa uluwul qahri wa uluwud dzat. Ini menjelaskan tentang macam-macam sifat ulu bagi Allah. Allah mempunyai sifat ulu, sifat tinggi, ya, tinggi di atas makhluknya. Nah, sifat ulu Allah itu terbagi menjadi tiga. Pertama, uluwul qadri. Uluwul qadri. Nah, tinggi kedudukannya. Yang kedua, uluwul qahri. Uluwul qahri. Tinggi kekuasaannya. Yang ketiga, uluwul dzat. Tinggi apanya? Dzatnya. Ya. Jadi sifat ulu bagi Allah itu ada tiga, uluwul qadri, uluwul qahri, uluwu adzat. Tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya, dan tinggi apa? Zatnya. Nah, falahul uluwul kamil min jami'il wujuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu mempunyai sifat tinggi yang sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisi. Sudah enggak ada sedikit pun celah, ya, yang merupakan kekurangan di dalamnya, enggak ada. Tapi tinggi yang betul-betul paling sempurna. Karena mungkin saja ada orang yang mengatakan, wah, kalau begitu Allah sama dengan makhluknya. Kalau Allah dibilang punya sifat ulu, kenapa? Karena makhluk pun ada yang punya sifat ulu. Jawabannya adalah berbeda antara ulunya Allah dengan ulunya makhluk. Kalau ulunya Allah itu ulu yang sempurna, ya, yang sempurna min jami'il wujuh, dari segala sisi. Dan ulunya Allah, tingginya Allah itu ada tiga, uluwul qadar, uluwul qahar, uluwu adzat. Ya, kalau makhluk kan tidak, paling banter punya ketinggian itu hanya satu sisi saja, yang lainnya belum tentu. Atau bisa jadi tinggi di hadapan seseorang, tapi di hadapan orang lain menjadi orang yang paling rendah. Di hadapan orang yang di bawahnya mah, wah, tinggi begini kan. Nanti kalau berhadapan dengan yang paling tingginya lagi, dia akan ya, rendah. Kalau Allah tidak, Allah itu ulu al-kamil, ya, sempurna. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama, ya, sifat ulunya dengan sesuatu apapun. Nah, kama qala Abdullah ibn Mubarak persis seperti perkataan Abdullah ibn Mubarak, lamma qila lahum, lamma qila lahu, ketika beliau ditanya. Jadi Imam Abdullah ibn Mubarak ya, pernah ditanya, bima na'rifu rabbana, dengan apa kita bisa mengenal Rabb kita? Qala, Imam Abdullah ibn Mubarak menjawab, bi annahu ala arshihi ba'inun min khalqihi. Kita bisa mengenal Rabb kita adalah dengan meyakini bahwasannya dia, ya, Rabb kita, ala arshihi, di atas arshnya, ba'inun min khalqihi, jauh dari apa? Makhluknya. Jauh dari makhluknya. Di atas arshnya. Jauh dari makhluknya. Nah, maksud di atas arsh itu, ya, ala wartafa'a, tinggi di atas arsh. Bukan menempati arsh, tidak, tapi ala wartafa'a, tinggi di atas arshnya. Karena mungkin saja ada orang yang mengatakan, oh kalau Allah bersemayam di atas arsh berarti Allah butuh tempat. Tidak, Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, Allah tidak membutuhkan tempat. Karena tidak ada satu tempat pun yang bisa meliputi siapa? Allah. Gak ada satu tempat pun yang bisa meliputi Allah. Allah di atas arsnya, maksudnya adalah ala wartafa'a, meninggi di atas apa? Ars. Ya, tinggi di atas arsh. Nah, jadi ini Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, dengan apa kita mengenal Rabb kita? Beliau menjawab, dengan meyakini bahwa dia di atas apa? Arsnya, ba'inun min khalqihi, jauh dari makhluknya. Tamassukan minhu bil Qur'an. Ya, ini sebagai bentuk apa? Berpegang teguhnya beliau kepada nas al Quran, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arshi istawa, ya, di tujuh tempat, di tujuh surat Allah mengatakan Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Ayat ini tidak boleh ditolak, tapi harus diimani. Ya, cara mengimaninya bagaimana? Cara mengimaninya ada yang meyakini bahwa Allah di atas arsh, ba'inun min khalqihi, selesai, tidak perlu ditakwil ke sana kemari, ya. Dan ayat ini nggak mungkin ditolak. Jangankan tujuh, satu ayat saja tidak boleh ditolak. Kalau seandainya menolak satu ayat atau bahkan satu huruf, ya, dari Al-Quran, maka dia kafir, ya. Maka dia kafir. Nah, thumma istawa 'alal 'arsyi istawa. Kemudian ada juga di surat Al-Furqan, ya. Di surat Al-Furqan ayat 59. Fi sab'ati mawadhi' minal Al-Qur'an. Yang jelas ada di tujuh surat di dalam Al-Qur'an. Ada juga di surat Ar-Ra'd, ya. Ada yang mampu menyebutkan tujuh surat di situ ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, ya, atau istawa 'alal 'arsy. Hah? Ini sudah dibantu tiga, Toha, Al-Furqan, kemudian apa tadi? Ar-Ra'd. Ya, kenapa ayat namangke? Enam surat nahula we. Ada? Hah? Ada enggak? Ada? Hamzah? Hadiahnya besar aja. Mayan cukup lah buat seharian jajan mah. Hah? Ada? Enggak ada? Waduh. Hah? Besar hadiahnya nih. Cepat keburu adzan, sudah masuk adzan. Hah? Pak Wahab tadi angkat tangan, Wahab? Enggak? Tadi kayak gini itu. Ngelinur kayaknya. Enggak ada. Wah, ini sudah mau azan ini, cepet. Hadiahnya besar. Hah, apa, Zak? Al-Hadid. Loh, satu. Masih tersisa berapa? Hah? Hah? Apa? As-sajdah. Terus ada berapa jadi? 6, ya. Hah, 5. 2 lagi. Ai begini mah enggak akan dapat hadiah lah. Hah? Habis Isya nanti cenah, oh boleh. Kan berhenti sampai di sini, nanti diulang kembali, nanti besok harus sudah dapat. Ya. Tutup. Angkat. Apa? Atos Al-Furqan mah. Jazakallahu khair. Tapi sudah Al-Furqan tadi. Ar-Ra'd udah. Toha sudah. Sok. Ada lagi enggak? Udah? Udah, tutup aja ya. Besok nanti insya Allah harus terkumpul 7 surat. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah bi'alamin.